Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatan wassalaman ala mab'uthin rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi at-tahirin wa ashabihi al-akramin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Fa ma'asyiral ikhwah ra'ani wa ra'akumullah. Walhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-14 dari bulan Dzulqa'dah 1441 Hijriah atau yang bertepatan dengan 4 Juli 2020 Masehi, Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kemudahannya kepada kita untuk kita bisa melanjutkan pembahasan rutin kita dari karya Al-Imam Abu Muhammad Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Al-Maqdisi alaihi rahmatullah di dalam Umdatul Ahkam. Yang mana ikhwati fillah yura'akumullah, pada pertemuan yang terakhir, walhamdulillah kita telah menyelesaikan hadis yang ke-13 atau yang ke-90 dari silsilatul umdah dari sahabat yang mulia Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu arda, yang menceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah suatu waktu mengerjakan salat dalam keadaan beliau menggendong sang cucu Umamah bintu Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan telah lewat pembahasannya, begitu pula penjelasan dari ucapan a'immatus salaf ketika mereka mensyarah hadis ini. Dan bi'idznillahi ta'ala, pada malam hari ini kita akan masuk ke hadis yang terakhir dari bab sifat salatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu hadis yang ke-14 atau hadis yang ke-91. Berkata al-musannif alaihi rahmatullah an Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, dari sahabat yang mulia Anas ibn Malik radhiyallahu taala anhu wa ardah, anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, beliau bersabda, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, i'tadilu fis sujud, tegaklah kalian dalam memposisikan kedua tangan kalian ketika sujud, yang insyaallah taala akan kita nukilkan penjelasan dari a'immatus salaf dalam mensyarah hadis ini. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam, wala yabsut ahadukum dhira'aihi, dan jangan sampai salah seorang dari kalian menempelkan dua sikunya, maksudnya menempelkan di lantai ketika sujud, imbisatal kalbi, karena menempelkan dua siku di lantai ketika seorang musalli mengerjakan sujud itu keadaannya seperti seekor anjing, wal'iyadzubillah, seekor anjing yang sedang beristirahat, seekor anjing yang sedang duduk, maka dia otomatis akan meletakkan kedua lengannya di lantai. Ikhwati fillah yara'akumullah, dari hadis yang mulia ini, seperti yang sudah kita ketahui bersama, diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari wal Imam Muslim alaihi rahmatullah. Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah di dalam bab ke-141 dari As-Sahih membuat bab tersendiri, yang di bawah bab tersebut dinukilkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini. Kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babun la yaftarishu dhira'aihi fis sujudi. Kata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, bab yang menjelaskan tentang la yaftarishu, tidak diperbolehkannya seseorang untuk melantaikan, maksudnya apa? Menyandarkan dua lengannya, dhira'aihi, di atas lantai, fis sujud, ketika dia sedang mengerjakan sujud. Seperti yang kita ketahui, ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Bukhari alaihi rahmatullah sebagai seorang faqih, yang mana kesimpulan fikih dari beliau itu bisa dilihat dari bab-bab yang dituliskan oleh beliau di dalam as-sahih. Oleh karenanya, dalam ucapan a'immatus salaf sangat masyhur, sangat ma'ruf dengan ucapan mereka bahwa fiqhul Imamil Bukhari fi abwabis sahih, bahwasanya fikihnya Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah itu beliau tuangkan di dalam bab-bab dari kitab As-Sahih. Dan salah satu fikih beliau, kesimpulan beliau dalam memahami hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu ardhah ini, beliau sampaikan di dalam bab ini, la yaftarishu dhira'aihi fis sujud. Enggak boleh seseorang yang sedang mengerjakan salat untuk menempelkan kedua lengannya di lantai pada saat dia sujud. Perhatikan ikhwati fillah yarhamakumullah, larangan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam salat, karena kita memang sedang membahas gerakan-gerakan salat. Artinya apa? Artinya seorang yang mungkin di luar salat dia ingin melakukan hal yang serupa, dia ingin melantaikan atau menempelkan dua lengannya di atas lantai, enggak ada masalah. Akan tetapi perbuatan ini tidak diperkenankan untuk dikerjakan di dalam sholat, terkhusus ketika seorang melakukan as-sujud. Ini bab yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Sementara ikhwati fillah yarhamakumullah, Al-Imam Muslim menyebutkan di dalam babnya, babun, kata Al-Imam Muslim alaihi rahmatullah, atau Al-Imam An-Nawawi afwan, Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah di dalam sahih, babun al-i'tidalu fis sujud, bab yang menjelaskan tentang i'tidalnya seseorang ketika dia sujud. I'tidal ini ikhwati fillah yarhamakumullah, apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, mengambil dari apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i'tidalu fis sujud, sesuai dengan apa yang dilafadzkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka maksudnya yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah memiliki hukum yang sama, bahwa ketika seorang mengerjakan sujud di dalam salatnya wajib mengerjakan i'tidal. Dan i'tidal di dalam sujud ikhwati fillah yarhamakumullah berbeda dengan i'tidal yang dikerjakan oleh seorang yang sedang ruku'. I'tidal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika seorang sedang mengerjakan ruku' adalah ketika posisi punggung itu sejajar dengan leher seorang yang mengerjakan salat. Jadi lurus antara punggung dengan lehernya, kepalanya lurus. Ini i'tidal fir ruku'. Dan itu memang hukum asal dari makna i'tidal. Karena i'tidal itu kan makna asalnya adalah sesuatu yang lurus, mustaqim, mu'tadil. Sehingga dari sisi etimologi bahasa, i'tidal fir ruku', seorang yang meluruskan punggungnya, kemudian bahagian lehernya dan bahagian kepalanya lurus, i'tidal. Akan tetapi dibahas oleh para ulama, i'tidal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya beliau, i'tadilu fis sujud, Ini kata para ulama, yang pertama disebutkan oleh Al-Imam Ubaidillah Al-Mubarakfuri alaihi rahmatullah di dalam karya beliau yang berjudul Al-Mir'a, yakni Mir'atul Mafatih. Kata Al-Imam Al-Mubarakfuri alaihi rahmatullah, i'tadilu fis sujudi, maknanya adalah ay kunu mutawassitina fi halatis sujudi bainal iftirashi wal qabdi. Kata rahmatullah, makna dari i'tidal fis sujud adalah kunu mutawassitina fi halatis sujud. Hendaknya ketika kalian sedang dalam keadaan sujud, posisikanlah kedua tangan kalian dalam posisi pertengahan, bainal iftirashi wal qabdi, tidak ditempelkan di lantai, tidak pula al qabdi dikumpulkan, didekatkan semua di bagian perut, dekat dengan sikunya, dekat dengan kedua pahanya, dan yang seterusnya. Tapi yang diminta oleh Nabi SAW adalah i'tadilu, maksudnya kunu mutawassitin. Jangan diletakkan di lantai, jangan pula dikumpulkan di dekat bahagian perut dan sekitarnya. Akan tetapi angkatlah. Dilanjutkan oleh beliau, biwad'il kaffaini 'alal ard. Tata cara i'tadilu fi sujud yang disebutkan oleh Nabi SAW adalah biwad'il kaffaini 'alal ard. Ketika seorang yang sujud tersebut meletakkan kedua telapak tangannya di atas lantai, karena itu adalah bahagian dari anggota sujud yang kita sudah ketahui harus benar-benar menempel di lantai, harus benar-benar menempel di lantai, di tempat sujud. Biwad'il kaffaini 'alal ard. Dia letakkan kedua telapak tangannya di atas lantai. Wa rafa'al mirfaqaini anha. Kemudian dia angkat kedua sikunya dari lantai tersebut. Jadi kedua sikunya, yakni kedua lengannya pun ikut di dalamnya, tidak boleh dia tempelkan, tidak boleh pula untuk dia dekatkan. Akan tetapi diangkat. Wa raf'ul mirfaqaini anha. Dia angkat kedua sikunya dari lantai tersebut. Wa anil janibain. Kata beliau alaihi rahmatullah, begitu pula dijauhkan dari dua bahagian perutnya, perut kanan dan perut kiri. Ini yang disampaikan baligan, raf'an baligan. Dalam keadaan diangkatnya itu dengan sesuatu yang sungguh-sungguh, bukan hanya diangkat sedikit-sedikit atau disertai dengan kemalasan dan yang semisalnya. Tidak demikian. Akan tapi memang diangkat dengan sungguh-sungguh, dan itu menunjukkan seorang yang sedang mengerjakan sholat tersebut adalah seorang yang serius di dalam memperhatikan gerakan-gerakan sholatnya. Maka khawati filah yura'akumullah, dari penjelasan Al-Imam Ubaidillah Al-Mubarakfuri alaihi rahmatullah, kesimpulan yang kita ambil adalah dua keadaan yang sebenarnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, menempelkan bahagian siku dan lengan ke lantai, dan yang kedua, dengan mengangkatnya akan tetapi dia tempelkan di bahagian perutnya, di dekat lambungnya dan yang seterusnya. Ini tidak dibenarkan pula. Jadi posisinya harus benar-benar jauh dari anggota tubuh dan jauh pula dari lantai. Jauh dari anggota tubuh, jauh dari lambung, jauh dari perut, jauh dari paha dan yang seterusnya, dan jauh pula dari lantai. Al-Imam Ibn Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah menjelaskan apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Kata beliau alaihi rahmatullah, la'allal i'tidal hahuna mahmulun ala amrin ma'nawi. Bisa jadi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis ini, i'tidal adalah sesuatu yang memiliki makna tersendiri. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, i'tidal itu kan hukum asalnya lurus. Kan enggak mungkin seorang sujud dengan meluruskan punggungnya dengan kepalanya atau bahagian lehernya, kan enggak mungkin, otomatis harus miring. Maka di sini mungkin kata beliau maknanya makna lain yang diinginkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, bukan makna hakiki. Wa huwa wad'u hay'ati sujudi mawdi'a syar'i. Makna lain tersebut apa? Disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wad'u hay'ati sujudi mawdi'a syar'i, ketika seseorang meletakkan anggota-anggota sujudnya sesuai dengan apa yang telah dituntut oleh syariat. Jadi tidak semata-mata ucapan i'tidal itu bermakna sesuatu yang mu'tadil, sesuatu yang mustaqim, sesuatu yang lurus. Ternyata bukan hanya itu, ternyata ada makna lain. Yang miring pun ke bawah, karena kita sujudkan otomatis miring ke bawah, miring ke bumi. Itu pun disebut i'tidal oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini menunjukkan kepada kita ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah syariat yang sempurna. Sehingga kita jangan tergesa-gesa dalam mengambil sebuah kesimpulan, tergesa-gesa dalam mengambil sebuah hukum. I'tadilu fis sujud. Kalau orang yang baru belajar bahasa Arab mungkin dengan semangat, "Wah, i'tidal di situ hukum asalnya i'tidal." Makna asalnya secara bahasa adalah lurus, sehingga seorang yang sujud harus lurus. Mungkin akan keluar kesimpulan-kesimpulan prematur yang demikian dari orang-orang yang sok pintar, dari orang-orang yang ingin tampil dan yang seterusnya. Wal'iyadzu billah. Maka disampaikan di sini oleh a'immah, inilah pentingnya kita kembali kepada pemahaman para salaf. Sehingga pemahaman kita yang qasir, pemahaman kita yang penuh dengan kekurangan ini bisa diobati dengan pemahaman-pemahaman mereka yang telah lebih dulu membahas hadis-hadis seperti ini. Jadi kita tidak menjadi seorang yang sok pintar. Baru datang kemarin sore, baru belajar 20-30 tahun, tahu-tahu sudah mengeluarkan sebuah hukum sendiri yang tidak pernah diajarkan oleh pendahulu-pendahulu kita dari para al-ulama. Maka disampaikan oleh beliau al-imam Ibn Dakik al-Id alaihi rahmatullah, wa huwa wad'u hay'atis sujudi mawdi'a syar'i. Maksud dari ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam, i'tadilu fis sujud, enggak bisa kita fahami dengan etimologi bahasa. Oh, makna bahasanya berarti lurus, berarti harus lurus. Lah. Maka beliau menyampaikan ada makna lain yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu meletakkan anggota-anggota sujud seorang musalli pada tempat-tempat yang telah diatur oleh syariat. Wa ala wifqil amri, sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Fa innal i'tidal al khalqi alladhi talabnahu fir ruku' la yata'adda fis sujud, ditekankan oleh beliau alaihi rahmatullah. Fa innal i'tidal al khalqi, karena sungguhnya i'tidal yang sebenarnya, yang lurus, punggungnya harus lurus dengan bahagian leher harus lurus dengan kepalanya, dan yang seterusnya sudah kita lewati pembahasannya, walhamdulillah, bahkan sudah kita praktekkan. Alladzi talabnahu fir ruku', yang sedang kita bahas pada gerakan ruku'. La yata'adda fis sujud, ini enggak akan mungkin untuk dilakukan, enggak akan mungkin untuk diamalkan ketika seorang sedang mengerjakan sujud. Karena i'tidal itu otomatis akan memiliki makna yang lain. Enggak mungkin lurus ketika seorang yang sujud, pasti miring. Pasti miring, enggak akan lurus. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Id alaihi rahmatullah. Sehingga apa yang disampaikan oleh beliau menambah wawasan pada diri kita. Oh, ternyata perintah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika i'tidal di dalam rukuk itu berbeda dengan i'tidal di dalam sujud. Dan memang itu yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka khawati fillah ya ra'akumullah, apa yang disampaikan oleh al-imam Ibn Dakikil Id alaihi rahmatullah menjadikan kita lebih memahami bahwa apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, terlebih ketika beliau mengajarkan seorang yang sedang belajar sholat, dikenal dengan hadis musyi, orang yang jelek sholatnya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'id fa innaka lam tusalli, ulangi kamu belum sholat, ulangi kamu belum sholat, dan yang seterusnya. Itu salah satu gerakan-gerakannya adalah rukuk dengan tenang. Dijelaskan oleh para ulama tenangnya rukuk ketika dia bisa tuma'nina, begitu pula ketika rukuk dia bisa i'tidal, begitu pula ketika dia sujud pun bisa i'tidal. Ternyata satu makna memiliki beragam penafsiran yang disebutkan oleh para ulama as-salaf. Kemudian ikhwati fillah yara'akumullah, disebutkan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, i'tadilu fis sujud, tegaklah kalian dalam sujud-sujud yang sedang kalian lakukan. Maksudnya memposisikan tangan dengan tegak, tidak di lantai seperti yang sudah disebutkan oleh al-imam al-mubarak furi, tidak pula ditempelkan ke anggota-anggota tubuh tertentu. Wala yabsutu ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala yabsut berupa larangan, ahadukum salah seorang dari kalian, dhira'aihi dua lengannya. Maksudnya apa? Ay la yaj'al dhira'aihi 'alal ardi kalbisati wal firash. Disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan salah seorang dari kalian menempelkan kedua lengannya di lantai. Maksudnya la yaj'al dhira'aihi 'alal ard. Jangan sampai salah seorang dari kita yang mengerjakan sholat menempelkan dua lengan kita, kalbisati wal firash, seperti tertempelnya permadani-permadani, tikar-tikar, alas sholat, dan yang semisalnya di lantai. Jadi cukup sejadah-sejadah, cukup karpet-karpet yang menempel di lantai. Jangan kita jadikan kedua lengan kita menempel seperti menempelnya karpet di lantai. Ini yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Imbisatal kalbi, seperti seekor anjing yang menempelkan kedua lengannya. Disebutkan oleh para ulama, ay mithlum bisatil kalbi. Bagaimana imbisatul kalbi? Wa huwa wad'ul kaffaini ma'al mirfaqaini 'alal ard. Ketika seorang menempelkan kedua lengannya disertai dengan kedua sikunya di atas lantai, itulah imbisatul kalbi, itulah gerakan seekor anjing wal'iyadzubillah yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk kita mengikutinya. Ikhwati fillah yara'akumullah, apa yang disebutkan oleh para ulama dalam mensyarah hadis ini, salah satunya adalah menukilkan riwayat yang datang dari sisi al-imam at-Tirmidzi alaihi rahmatullah dengan sanad yang sahih dari sahabat yang mulia Jabir ibni Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu ardhah, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza sajada ahadukum falyatadil, apabila salah seorang dari kalian mengerjakan salat, atau lebih khusus lagi mengerjakan sujud, falyatadil, maka tegakkanlah kedua tangannya, wala yaftarishu dhira'aihi iftirashal kalbi, dan jangan sampai dia meletakkan kedua tangannya seperti diletakkannya tangan seekor anjing. Kemudian setelah menukilkan riwayat ini, Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah menyampaikan hasanun sahih, hadis yang hasan, hadis yang sahih. Qal, beliau mengatakan wal amalu alaihi inda ahli al-ilmi yakhtaruna al-i'tidala fi sujud. Dan inilah yang dibahas, yang diamalkan oleh para ulama, yang mana mereka memandang bahwa i'tidal fi sujud adalah satu hal yang wajib. Wa yakrahunal iftirash kaftirashi sab'. Dan mereka pun melarang ketika seorang di dalam sujudnya, atau lebih tepatnya mereka membenci, karohah. Mereka membenci, yakni para ulama membenci apabila seorang yang mengerjakan sujud tersebut kaftirashi sab'. Dia menempelkan kedua lengannya, kedua tangannya seperti ditempelkannya tangan hewan-hewan buas, salah satunya anjing. Demikian pula azzakumullah serigala dan yang lainnya, hewan-hewan buas secara umum. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah ketika beliau mengomentari ayat ini, hadis ini, afwan, ketika mengomentari hadis ini. Kemudian ikhwati fillah yarakumullah, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Al-Faqih alaihi rahmatullah menyebutkan fayukrahu dhalika, hukum seorang menyerupai seekor anjing di dalam sujudnya dengan meletakkan kedua tangannya, kedua lengannya, kedua sikunya di lantai, itu adalah satu hal yang dimakruhkan, satu hal yang dibenci. Kenapa? Likubhil hay'atil munafiyatil khusyu'. Karena gerakan tersebut adalah gerakan yang sangat jelek, gerakan yang sangat buruk. Kenapa? Karena bisa menyerupai seekor anjing, wal'iyadzubillah, atau seperti apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah, hewan-hewan buas yang lainnya. Tidak pantas orang mengikuti gerakan-gerakan al-hayawanat. Maka gerakan tersebut adalah gerakan yang tidak baik, gerakan yang tercela, gerakan yang buruk. Al-munafiyah lil khusyu'. Yang mana gerakan ini sebenarnya, kata beliau, bisa menafikan kekhusyuan seseorang. Bisa menafikan kekhusyuan seseorang di dalam sholatnya. Illa, kecuali, liman atala sujuda hatta syakka alaihi i'timad kaffaihi. Kecuali seseorang yang sedang sujud bersama seorang imam, atau mungkin dia sholat sendirian, dan dia berlama-lama di dalam sujudnya, banyak doa yang ingin dia panjatkan, banyak permasalahan yang ingin dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang seterusnya, banyak yang dia mohonkan, mengharuskan dia sujud dalam keadaan lama. Kalau lama, kemudian ditegakkan kedua tangannya, kedua sikunya, kedua lengannya, akan capek. Maka disebutkan oleh beliau, falahu wad'u sa'adaihi ala rukbataihi. Maka seorang yang sudah letih tadi, karena lama di dalam sujudnya, apakah dia sholat sendiri atau mungkin menjadi makmum, maka boleh bagi dia untuk meletakkan kedua sikunya di bagian rukbataihi, di bagian lutut. Silahkan. Ini yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haythami alaihi rahmatullah. Berdasarkan apa? Li hadis Abi Hurairah. Berdasarkan hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, kata beliau, "Ishtaka ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam ila Nabi." Sebahagian sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardahum ada yang mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Perhatikan lafaz Abu Hurairah dalam riwayat ini, ikhwati fillah yarakumullah. Ishtaka ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebahagian mereka mengeluh kepada beliau sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Apa yang dikeluhkan? Masyaqqatas sujudi alaihim. Sebahagian mereka sangat merasakan berat sujud ini, wahai Rasulullah. Apalagi kami di qiyamul lail kami, di sholat-sholat malam kami, harus sujud yang lama, kami banyak yang dipanjatkan, banyak yang kami mohonkan, banyak yang kami lafadzkan kepada Allahu Jalla Jalalu, banyak yang kami adukan, dan yang seterusnya. Berat bagi kami kalau sujud harus ditegakkan. Demikian kurang lebihnya aduan mereka kepada beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dijelaskan oleh Abu Hurairah, idza tafarraju, apabila mereka harus membuka lebar-lebar, apabila mereka harus membentangkan kedua lengannya, kedua sikunya. Maka apa ketika Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ketika mendapatkan keluhan tersebut yang menjadi tanggapan beliau? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Ista'inu birrukab." Kalian bisa menempelkan kedua siku kalian di lutut-lutut kalian. Ini hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, dinukilkan dalam riwayat Al-Imam Abu Dawud, begitu pula Al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Dan hadis ini atau riwayat ini secara khusus, ikhwati fillah rahimakumullah, dijelaskan oleh para ulama al-muhaddithin, datang dalam dua jalur periwayatan. Yang pertama mausulah dan yang kedua mursala. Yang pertama mausul, tersambung riwayatnya, dan yang kedua mursal, ada yang terputus. Seorang tabi'in mengatakan bahwa ini langsung hadis sabda dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Imam Tirmidzi alaihi rahmatullah menyebutkan ketika beliau mengomentari hadis ini, "Hadza haditsun gharib." Ini adalah hadis yang gharib. "La na'rifuhu min hadits Abi Shalih." Kami tidak mengetahuinya kecuali datang dari riwayat Abu Shalih an Abi Hurairah. Ini riwayat yang pertama. Abu Shalih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu arda, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa min hadzal wajh. Cuma satu jalur periwayatan ini yang mausul, yaitu dari Abu Shalih bersambung kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah langsung mengambil kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Min hadithi Laith, sementara dari riwayat yang lain, ada dari riwayat Al-Imam Laith bin Sa'ad. Al-Imam Laith bin Sa'ad seperti yang sudah kita ketahui satu leting dengan Al-Imam Malik alaihi rahmatullah, bahkan beliau afqahu min Imami Malik. Hadithul Laith an Ibni Ajlan, hadith Laith dari seorang tabi'in yang bernama Ibnu Ajlan. Ibnu Ajlan meriwayatkan dari An-Nu'man Ibnu Abi Ayyash. Juga An-Nu'man Ibnu Abi Ayyash. Yang mana An-Nu'man Ibnu Abi Ayyash langsung mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam riwayatnya disebutkan demikian. Jadi seorang tabi'in langsung mengambil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, padahal kan belum pernah ketemu. Seorang tabi'in itu seorang yang tidak pernah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seorang yang pernah melihat Nabi, beriman dengan Nabi alaihi salatu wasallam, wafat dalam keadaan iman, dalam keadaan Islam, maka mereka adalah ashabu Rasulillah. Tapi kalau seorang tabi'in enggak dapat, enggak melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam, enggak mendapati majelis-majelis Nabi alaihi salatu wasallam dan yang seterusnya. Akan tetapi dari riwayat yang kedua ini, An-Nu'man Ibnu Abi Ayyash menyebutkan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Aku mengambil hadis ini langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah riwayat yang kedua yang disebutkan oleh para ulama sebagai riwayat yang mursal. Maka disebutkan oleh para ulama al-muhaddithin, di antaranya Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, bahwa riwayat yang mengatakan keluhan beberapa sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ardhahum kepada beliau alaihi salatu wassalam, ketika mereka letih, ketika mereka tidak kuat untuk membentangkan siku-siku mereka, lengan-lengan mereka ketika salat, apalagi lama sujudnya, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menanggapinya dengan, silahkan kalian tempelkan ista'inu birrukab, silahkan kalian tempelkan di lutut-lutut kalian. Maka ini disebutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, Imam Al-Albani, was sahihu annahu mursal. riwayat ini secara khusus, hadis ini secara khusus, sanadnya adalah mursal. Karena seorang tabi'in tidak menisbahkannya kepada seorang sahabah, akan tapi langsung kepada Nabi SAW. Sehingga hadis ini bisa dikatakan sebagai hadis yang mu'al, berpenyakit. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Maka diusahakan, yang bisa kita ambil kesimpulannya adalah diusahakan ketika kita mengerjakan sholat, ketika kita secara khusus mengerjakan sujud, bentangkan, angkat tinggi-tinggi apa yang kita miliki dari siku dan lengan-lengan kita. Untuk apa? Untuk mengikuti arahan Nabi SAW, walaupun letih, walaupun capek. Dan ini adab yang telah kita sebutkan ketika sholat bersendiri. Apabila sholat berjamaah, di kanan kirinya ada makmum, otomatis ada jamaah, otomatis dia harus menyesuaikan. Jangan sampai gerakan dia di dalam i'tidal fis sujud harus mendzalimi jamaah yang di kanan atau kirinya. Wal'iyadz billah. Ikhwati fillah yarhamakumullah, faedah dari apa yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah apa yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, wa hadza adabun muttafaqun ala istihbabihi. Ini adalah sebuah adab yang telah disepakati oleh para ulama bahwa hukumnya adalah mustahab, disukai untuk dikerjakan oleh seorang yang sedang sujud. Falau tarakahu kana musian murtakiban annahi. Apabila dia tinggalkan, maka dia adalah seorang musi, seorang yang sedang mengerjakan kejelekan di dalam sholatnya. Murtakiban annahi, dia telah melakukan apa yang dilarang oleh Nabi SAW, karena jelas larangan beliau alaihissalam. Wahuwa litanzih, dan larangan tersebut adalah larangan untuk at-tanzih, larangan yang datang dari Nabi SAW. Kata Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah adalah untuk at-tanzih. Karohah itu ikhwati fillah yarhamakumullah terbagi menjadi dua. Ada karohiyatut tahrim dan ada karohiyatut tanzih. Kalau karohiyatut tahrim berarti sesuatu yang dibenci oleh Nabi SAW dan kesimpulannya diambil oleh para ulama itu adalah satu hal yang haram. Tapi kalau tanzih itu sesuatu yang tidak haram, masih di bawah keharaman. Artinya maka disebutkan di sini oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah kesimpulannya, wa huwa litanzih. Maksudnya ini adalah at-tanzih yang dimaukan oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa salatuhu bukan tahrim, tidak sampai kepada keharaman. Karena kalau dia mengerjakan sesuatu yang haram di dalam sholatnya, otomatis sholatnya batal, kan gitu. Tapi dilanjutkan oleh beliau alaihi rahmatullah, wa salatuhu sahihatun, intaha kalamuhu rahimahullah. Dan sholatnya tetap sah. Artinya kalau dia tempelkan di atas lantai, dia tempelkan di bahagian tertentu, atau mungkin tadi seperti riwayat Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu arda di lututnya, dan yang semisalnya dari anggota-anggota tubuhnya di perutnya atau yang semisalnya, maka dia telah melakukan sesuatu yang musi murtakiban linnahi. Dia melakukan sesuatu yang jelek yang tidak disukai oleh Nabi SAW, bahkan dia telah melanggar apa yang dilarang oleh beliau SAW. Tapi sholatnya sah, sah sholatnya, karena diangkatnya kedua tangan dan kedua lengan bukan satu hal yang diwajibkan. Ini pendapat al-Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, akan tetapi itu adalah satu hal yang mustahab, disunnahkan dan disukai. Ikhwati fillah yarhamakumullah. Faedah yang berikutnya adalah apa yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Di dalam At-Tanbih beliau menyampaikan min fawaidil hadis, di antara faedah dari hadis ini. Yang pertama kata beliau, annal masyru'a fi hay'ati sujudi ayyakuna sajida mu'tadilan nasiban dira'aihi. Dan yang dimasyru'kan, yang disyariatkan ketika seorang sedang mengerjakan sujudnya, yaitu mu'tadilan, dia harus tegakkan kedua tangannya, nasiban dira'aihi, dan mengangkat kedua lengannya. Ini faedah yang pertama, seperti yang sudah kita bahas. Jadi dijauhkan dari lantai sebisa mungkin, dijauhkan pula dari bagian tubuh, perut, lambung, dan yang semisalnya, lutut, begitu pula. Faedah yang kedua kata beliau, karahatu bastid dhira'aini 'alal ardi fis sujudi wat tanfir anhu. Dibencinya, dimakruhkannya. Ini menunjukkan kepada kita bahwa Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah mengambil pendapat Al-Imam An-Nawawi wa man ma'ah. Karena memang hukum menegakkan kedua lengan, kedua siku ketika seorang melakukan sujud ini khilaf di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada pula yang mengatakan mustahab. Yang mengatakan wajib seperti apa yang telah kita nukilkan dari pendapat al-fuqaha sebelum-sebelumnya, seperti al-imam Ibn Daqiq al-Id dan yang lainnya. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas lebih dalam. Al-Hafidh Ibn Rajab memiliki pendapat, begitu pula Ibn Abi Syaibah dan yang lainnya. Sementara yang menganggap atau mengambil hukum, mengambil kesimpulan ini adalah mustahab, al-imam An-Nawawi alaihi rahmatullah. Begitu pula al-faqih Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah. Makruh, dibencinya. Bastud dhira'aini, ditempelkannya kedua lengan seseorang yang sedang sujud alal ardi, lantai, ketika dia sujud. Wattanfir anhu. Bahkan Nabi SAW membuat sebuah perumpamaan agar seorang meninggalkan jauh-jauh amalan tersebut, gerakan tersebut. Kenapa? Mirip dengan seekor anjing. Wal'iyadzubillah. Siapa yang mau dikatakan mirip dengan seekor anjing? Oleh karenanya Nabi SAW dengan tegas menyampaikan larangannya. Jangan sampai salah seorang dari kalian la yabsut ahadukum dhira'aihi imbisatal kalbi. Jangan sampai salah seorang dari kalian menempelkan kedua lengannya, kedua sikunya ketika sujud seperti apa yang telah dilakukan oleh seekor anjing. Wal'iyadzu billah. Kemudian faedah yang terakhir yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, annahu la yaliqu bil insan alladzi karamahullah. Sesungguhnya tidak pantas, la yaliq, la yaliqu bil insani alladzi karamahullah. Tidak pantas bagi seorang manusia yang sudah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa faddalahu, dan diangkat derajatnya oleh Allah Jalla wa ala, ayyatashabbaha bil hayawan, untuk dia menyerupai hewan-hewan yang diciptakan oleh Allah, la siyama fi halatis shalah, terlebih lagi ketika dia sedang mengerjakan salat. Di luar salat saja kita tidak boleh menyerupai suara-suara hewan. Dan ini sekaligus tanbih bagi mudarrisin, mudarrisat, guru-guru TK atau mungkin RA dan yang lainnya ketika mengajarkan kepada peserta-peserta didiknya. Suara hewan itu demikian, suara kucing itu demikian, suara ayam berkokok itu demikian. Kemudian dia contohkan dengan suaranya. Lah, ini tidak dibenarkan. Itu bahagian dari tasyabbuh. Bahagian dari menyerupai hewan tersebut. Walaupun sekedar mencontohkan. Maka begitu pula apa yang disampaikan oleh al-imam Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin alaihi rahmatullah, di luar sholat saja kita sudah dimuliakan oleh Allah. Di luar sholat kita sudah diagungkan oleh Allah. Di luar sholat keadaan kita dimuliakan, derajatnya diangkat oleh Allah. Maka tidak pantas. Di luar sholat saja kita tidak pantas untuk menyerupai hewan-hewan tersebut, suara-suaranya, gerakan-gerakannya, kebiasaan-kebiasaannya dan yang lainnya. Apalagi kata beliau alaihi rahmatullah, di dalam sholat kita. Sehingga di dalam sholat-sholat kita pun kita harus benar-benar menjauhi apa yang menjadi ciri khas hewan-hewan tersebut, terutama al-kalb yang telah disebutkan secara langsung oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwati fillah yarakumullah, yang berkaitan dengan hukum seorang yang sedang sujud dan dia menegakkan kedua tangannya, mengangkat kedua sikunya, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, wa hadha yush'iru bi hikayatil ijma' alaihi wa huwa qawlu jumhuril ulama. Ketika beliau menjelaskan tentang apa yang telah disebutkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi yang telah kita sebutkan tadi, bahwa ini adalah apa yang dipraktekkan, apa yang telah dipilih oleh para ulama, yang telah diamalkan oleh para ulama terdahulu, bahwa mereka semuanya mengamalkan i'tidal fi sujud dengan mengangkat tangan-tangan mereka, siku-siku mereka, lengan-lengan mereka. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Rajab, wa hadza yush'iru bi hikayatil ijma' alaihi. Dari ucapan Imam At-Tirmidzi ini menunjukkan seakan-akan ada ijma' dalam permasalahan ini, sudah ada kesepakatan. Padahal khilaf. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Wa huwa qaulul jumhur ulama. Wa huwa qaulu jumhuril ulama, dan inilah pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Wa ruwiya dzalika an Ali wa Ibnu Abbas wa Ibnu Umar wa fil musnad an Syu'bah maula Ibnu Abbas. Kata Al-Hafidz Ibnu Rajab alaihi rahmatullah, ini telah diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu arda, dari Abdullah bin Abbas, dari Abdullah bin Umar, begitu pula dalam musnad dari Syu'bah maula Ibnu Abbas. Yani para ulama as-salaf yang memiliki pendapat serupa dengan al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Qal Syu'bah maula Ibnu Abbas pernah mengatakan, ja'a rajulun ila Ibnu Abbas, pernah seseorang datang kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Kemudian dia mengatakan, inna maulaka idza sajada wada'a ra'sahu wa dhira'aihi wa sadrahu bil ard. Ada seorang yang datang kepada Syu'bah maula Ibnu Abbas, sesungguhnya tuanmu wahai Syu'bah, yakni Abdullah Ibnu Abbas, apabila dia sedang mengerjakan sujud, apabila tuanmu yakni Abdullah Ibnu Abbas sedang mengerjakan sujud, dia meletakkan bahagian kepalanya, juga kedua lengannya, begitu pula bahagian dadanya di atas lantai ketika sujud. Jadi ada tiga bahagian yang disebutkan oleh orang tersebut kepada Syu'bah. Dan di situ hadir pula Ibnu Abbas sebagai seorang tuan. Yang pertama adalah bahagian kepalanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, lengannya dan dadanya. Semuanya kata orang tersebut menempel di lantai. Faqala lahu Ibnu Abbas, maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan kepada orang yang datang tadi, ma yahmiluka ala ma tasna. Apa yang menyebabkan kamu mengatakan demikian? Qala at-tawadhu. Aku hanya ingin kebenaran apa yang datang dari sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhuma. Kemudian kata orang tersebut, hakadha, atau kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, hakadha rabdatul qalb, hakadha rabdatul kalbi, ra'aitu an-nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam idza sajada ru'ya bayad ibtayhi. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan wajib, bahwasanya kata Abdullah bin Abbas, yang kamu lihat itu sesuatu hal yang tidak benar, satu hal yang keliru. Kenapa? Hakadha rabdatul kalbi, itulah keadaan posisi seekor anjing, wal'iyadzubillah, ketika dia beristirahat. Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh aku pernah, kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam idza sajada, apabila beliau mengerjakan sujud, ru'ya bayada ibtaihi, kedua ketiak beliau putihnya kedua ketiak beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Artinya apa? Ditegakkan, benar-benar diangkat. Jadi apa yang dilihat oleh orang tersebut keliru, karena Abdullah bin Abbas melakukan seperti apa yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun pendapat yang kedua, ikhwati fillah ya rahimakumullah, yang mengatakan bahwa hal ini adalah mustahab, yang disebutkan pula kesimpulan ini oleh Imam An-Nawawi alaihi rahmatullah, bahwa keharaman atau makruh, sesuatu yang dibenci, ini adalah karahiyatut tanzih, bukannya karahiyatut tahrim, bukan menunjukkan satu hal yang haram ketika seorang menempelkan kedua sikunya, kedua lengannya di atas lantai ketika sujud, dan itu tidak mempengaruhi sah atau tidak salatnya dia. Insyaallah taala akan kita bahas lebih rinci pada pertemuan yang akan datang. sebelum kita masuk ke dalam bab baru yang disebutkan oleh al-imam al-musannif alaihi rahmatullah, babu wujubit tuma'ninati fir ruku'i was sujud, bab wajibnya seorang melakukan tuma'ninah, mengerjakan gerakan-gerakan rukuk dan sujud dengan tenang. Sebelumnya biidznillah ta'ala akan kita bahas pendapat yang kedua dari para al-fuqaha berkaitan dengan permasalahan i'tidal fis sujud. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang bisa Anda sampaikan dalam pertemuan malam hari ini, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.